Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa sekalian mohon dimatikan bersama HP-nya. Jangan ada yang bicara saat ta'lim. Jangan ada yang bunyi HP-nya saat ta'lim. Yang bunyi langsung saya sita untuk wakaf Nidaul Fitrah. Ini sudah akad dan sepakat karena antum diam. Baik. Ikhwan, kenapa saya membuat buku dengan judul Buku Putih Ahli Sunnah? Karena ahli sunnah wal jamaah antara realita dengan idealita sangat jauh. Ahli sunnah wal jamaah yang idealis, mereka yang memperjuangkan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Sementara ahli sunnah menurut realita, orang yang tidak melarang tahlilan, selamatan, dan budaya-budaya apapun. Yang kedua, tidak melarang merokok. Dan yang ketiga, tidak melarang ziarah wali songo. Itu ahli sunnah wal jamaah. Makanya saya ingin jelaskan secara detail apa benar ahli sunnah itu memang ciri khasnya enggak melarang rokok. Sehingga ketika enggak ngerokok, bukan ahli sunnah. Apakah betul ciri khas ahli sunnah adalah tidak melarang ziarah wali songo? Apakah betul ahli sunnah wal jamaah tidak melarang berbagai macam antara tradisi sebagai bentuk akulturasi dari budaya-budaya lama? Hadirin sekalian, sejak awal ditetapkan Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, landasan beragama selalu konsisten di atas Al-Kitab wa Sunnah. Ya, selalu di atas Al-Kitab wa Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadzal qur'ana tarfuhu biyadillah sesungguhnya Quran ini satu tambangnya di tangan Allah, wa tarfuhu biyadikum, di tangan kalian. Dan Rasulullah wanti-wanti sejak awal, jangan sampai kita itu keluar daripada Alkitab wa Sunnah. Kenapa? Karena taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati. Dalam lafaz Muslim, wa antum mas'uluna anni. Rasulullah mengatakan, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran ada di, sungguh telah aku tinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan lan. Lan itu memberikan faedah, tidak akan. Tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, di dalam lafaz Muslim, wa antum mas'uluna anni, kamu akan semuanya dimintai pertanggungjawaban tentang aku. Maksudnya tentang kalian bersikap kepada Rasulullah, sunnahnya dan agamanya setelah meninggal dunia. Allah juga menegaskan, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى, di dalam surat Toha ayat 123-24. Itu baca lanjutan. فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ, barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَدِلْ, tidak akan tersesat, وَلَا يَشْقَى, enggak akan celaka. Kenapa umat Islam sekarang ini dalam kesesatan yang sangat besar dan dalam kecelakaan yang sangat berat? Karena menjauh dari kitabullah dan sunnahnya. Karena Rasulullah sudah janji, ju'ilas sagharu wadhillatu ala man khalafa amri. Allah jadikan kehinaan dan kekerdilan bagi orang yang menyelisihi perkaraku, dan perkaranya Rasulullah adalah din. Makanya beliau mengatakan, idza tabayyatum bil ina, jika kalian berjual beli dengan ina, wa akhadtum bi adna bil baqar, dan kalian sibuk dengan ternak sapi. Kenapa sapi yang dipilih? Karena gede, menggiurkan, sekali jual 15 juta. Beda dengan ayam, beda dengan bebek. Wastaghaltum bi syar'i, kalian sibuk dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, kau tinggalkan jihad. Illa sallallahu alaikum dhulla, Allah pasti akan kuasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali dengan apa? Dengan dua dasar, yang satunya dasar statis yaitu Al-Quran dan Sunnah, gak bisa diotak-atik lagi, dan dua dasar dinamis ijtihadnya para ulama. Makanya Islam itu gak pernah kalah update-nya, cuma masalahnya kita itu mau enggak mengupdate kajian. Ini orang lucu, subhat update terus, fatwa-fatwa madrasah YouTubeiah terus keluar. Antum ngajinya malas, kolek. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan, kenapa kita harus terus mencari ilmu? Karena pertama, manusia itu suka lupa. Keduanya, subhat itu update terus. Antum enggak ngupdate 5 bulan aja sudah Masya Allah numpuk. Apalagi 5 tahun. Nah yang ketiga, banyak fatwa yang liar, apalagi di Indonesia, siapa aja boleh fatwa, siapa aja, gak ahli ilmu. Oh, jangankan nunggu ulama, majelis ulama, subhanallah, orang kampung yang gak pernah ngaji itu bolak-balik fatwa sambil kipas-kipas bakar jagung. Mas, itu kelompok sesat itu, kan ngeluarin fatwa itu. Iya, waduh, hati-hati gue, Masjid Nidaul Fitrah itu sesat. Ya Allah, awam. Gak pernah ngaji, gak pernah ke masjid, dikandani ngeyel. Dan kalau seandainya kita kasih tahu, itu bantahnya lebih saklek. Ya, Mas, ini gak ada di zaman Rasulullah. Muka lu juga gak ada zaman Rasul. Ngapain dikit-dikit gak ada zaman Rasul, bid'ah. Muka lu juga bid'ah dong. Sama. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah SAW telah menegaskan taraktukum 'alal misril baydha. Telah aku tinggalkan ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Masyaallah. Taraktukum 'alal misril baydha. Lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halikun. Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah ada orang yang menyelisihinya, pasti hancur. Hancur. Halik itu maknanya bukan hanya sekedar ludes, rusak, tapi hancur. Halik. Ya. Yeah. Seperti kullu syai'in halikun illa wajhah. Halik itu hancur, hilang. Dengan demikian, kita harus ikhlas, ridha, menerima sumber kebenaran cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Udah gak ada lagi. Inilah yang dimaksudkan ajaran putih bersih. Di atas itulah orang-orang baik yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, membuat ijma', kesepakatan agama. Makanya enggak mungkin apa yang disepakatin oleh khairun nas itu menyelisih al-kitab was sunnah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan wa huwa 'indallahi qabihun. Apa-apa yang di dalam pandangan muslimun, dan di sini muslimun bukan muslim Sidoarjo. Rusak, Pak. Karena muslim di Sidoarjo, maaf, tikus saja disate. Apa-apa yang dipandang orang-orang muslim baik, maka di sisi Allah baik adalah sahabat. Apa-apa yang sekarang ini dipandang oleh muslim buruk, maka di sisi Allah buruk. Maksudnya adalah apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud sebelumnya, yaitu sahabat. Dengan demikian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi." Barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, hendaknya sahabat Nabi sebagai suri tauladan. Kenapa? Fa innahum abarrul ummati quluba. Karena memang mereka itu orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilma, dan paling dalam ilmunya, karena langsung belajar kepada Rasulullah. Wa aqalluhum taqallufa wa aqalluha takallufa, dan paling sedikit penyimpangannya dan memaksa-maksakan sesuatu. Sehingga paling baik hatinya, iman dan takwanya, paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah, dan paling sedikit pemaksaannya, penyimpangannya, karena kalau nyimpang dan salah dikontrol langsung oleh Rasulullah. Dan kalau seandainya Rasulullah enggak melihat, Allah langsung yang melihatnya. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Makanya sahabat bila melakukan sesuatu, tinggal mengatakan kunna na'zil, seperti azl. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil wa la yanhana 'an dhalik. Kami melakukan azl, Al-Quran turun, tidak melarang kepada kami. Azl itu berhubungan suami istri dengan menumpahkan air mani di luar rahim. Apakah boleh? Sahabat menegaskan, kami melakukan azl. Di zaman Rasulullah, Al-Quran turun, tidak menegur kami. Hadirin sekalian, kebaikan, kebenaran dan kesempurnaan Islam setelah Rasulullah SAW wafat sudah dinyatakan oleh Allah paripurna. sehingga Allah menurunkan ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Para ulama ahli tafsir memberikan tafsiran sempurna, tidak usah ditambah-tambahi dan cukup, tidak ada, tidak perlu dikurang-kurangin. Barang siapa yang ingin mendapatkan nikmat beragama, hendaklah pakai agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah tanpa pengurangan dan penambahan. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah berkali-kali di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW juga berkali-kali di dalam sunnah menganjurkan sikap agama yang paling utama pertama adalah taslim pasrah. Sami'na wa ata'na. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Enggak ada. Di dalam sikap beragama itu ngeyel. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa ngeyelna. Itu kayak orang Sunda. Sami'na wa ngeyelna. Ngeyel. Islam itu sudah tidak butuh kreasi dan inovasi. Apanya yang dikreasikan? Tapi di Indonesia ini kebalik-balik. Ada di dalam masalah-masalah dunia yang perlu kemajuan dan kreativitas, malah kere aktif. Sementara dalam masalah agama, kreatif kan keliru. Ambilnya di mana mas? Di Bogor ya? Lama banget. Sampai dapat separuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Sudah. Oke. Dan hadirin sekalian, kebaikan, kesempurnaan dan juga keutuhan Islam dipertahankan oleh mereka khairun nas. Di kalangan sahabat mereka sangat antusias untuk melanjutkan estafet dakwah, melanjutkan misi dan amat memperhatikan pesan-pesan Rasulullah untuk menyiarkan agama. Makanya hadirin sekalian, di antaranya Jabir bin Abdullah hanya untuk mendapatkan satu hadis, padahal dia seorang sahabat, harus rela datang ke Syam naik kuda berjalan beberapa minggu. Hanya ingin mendapatkan langsung dari sanadnya. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Coba ada enggak di antara kita sekarang? Memang Pak, dunia kita itu sekarang dibikin malas sekali di dalam masalah ilmu. Semangat banget dalam masalah dunia. Ya. Kalau kemarin sore kita bahas tentang sarasehannya Wali Songo yang ada di Kedikiri Kedaton sampai dihadiri oleh Sunan Gunung Jati. Bayangin, apakah mereka naik kereta, bis, apalagi pesawat? Hanya sekedar sapi dikasih gerobak nyampe gini. Kita alhamdulillah sekarang ada pesawat, ada kereta, ada seluruh. Tapi memang itulah manusia akhir zaman, lemah dalam masalah agama, kuat di dalam masalah dunia. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Sa'lab al-Khushani, suruh untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar sampai bakhil ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Seperti itu. Hadirin sekalian, Rasulullah walaupun seperti itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruhnya sahabat pada khairun nas, menjaga kebaikan, keutuhan dan kesempurnaan agama. Tapi Rasulullah sudah wanti-wanti, sayakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman. Dajjaluna kadzabun, mereka tukang dajjal pendusta. Ya'tunakum, mereka menyampaikan hadis-hadis minal ahadis bima lam tasma'u, yang tidak pernah kamu dengar. Antum wala aba'ukum, kalian dan orang-orang tua kalian dan nenek moyang kalian, maksudnya pendahulu-pendahulu kita yang soleh, salafus soleh. Fa iyyakum wa iyyahum, waspadalah terhadap diri kamu, jangan sampai tertular, dan waspadalah dengan mereka, jangan sampai bergabung. La yudhillunakum, agar mereka tidak menyesatkan kalian. Wala yaftinunakum, supaya mereka tidak menjatuhkan kalian ke dalam fitnah. Fitnah. Sekarang kita itu kadang-kadang mendapatkan kondisi yang aneh, Pak. Sebagian da'i, sebagian kaum muslimin, ada yang sangat semangat menyampaikan hadis dhaif sama palsu. Anehnya, dan sebetulnya tidak aneh, karena orang yang sibuk dengan hadis dhaif dan palsu akan menelantarkan hadis yang sahih. Begitu juga demikian orang yang sibuk dengan hadis sahih gak akan peduli dan gak akan perlu dengan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena agama ini sudah cukup sempurna dan memasukkan kita ke surga kalau kita mau amalkan dengan hadis-hadis yang dhaif. Ini kena hadis-hadis yang sahih saja. Gak perlu. Anehnya dia kemana-mana menyampaikan hadis yang dhaif. Hadis sahih Bukhari gak pernah disampaikan. Pak, kalau kita mau mengamalkan Sahih Bukhari saja, itu enggak habis sampai antum mati. Ana jamin. Antum kalau sekarang menyibukkan diri dari mulai pagi sampai sore, dari mulai tidur sampai tidur lagi, dengan hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, dengan Sahih Bukhari Muslim, yang sahih-sahih cukup, dan Allah telah mencukupkan agama dengan hadis yang sahih. Tidak perlu yang dhaif lagi, apalagi yang palsu. Bahkan hadis dhaif dan palsu itulah yang memicu, menyeburkan orang ke dalam kebid'ahan, seperti yang ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ikesan. Ya coba sekarang orang kalau dengar hadis idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur, jika kamu sudah kebingungan di dalam masalah urusan, maka datanglah kepada penghuni-penghuni kubur. Ya akhirnya apa? Datang ke kuburan, bersimpu, berdoa di sana, membaca bacaan macam-macam, di akhir ditutup dengan ya Rabbana ya Qudus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Ya Rabbana ya Qudus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Itu diulang-ulangi di pinggir kuburan. Ya Allah, ini yang terjadi. Coba kalau sekarang yang dibaca hadis Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat, semangatnya untuk menghidupkan niat yang lurus. Kalau yang dibaca hadis Rasulullah man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, semangatnya menjaga sunnah dan membasmi bid'ah dan seterusnya. Itu perbedaan antara memperhatikan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Hadir sekalian, sekarang kita akan menjelaskan kiprah para sahabat dan tabi'in di dalam masalah membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir sekalian, perlu diketahui pada zaman sahabat lebih banyak mengandalkan hafalan, walaupun di antara mereka ada yang sudah mulai menulis. Karena menulis hadis itu dilarang pada awalnya saja. Rasulullah mengatakan la tuktubu anni ghairal Qur'an, faman kadaba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an hendaklah dihapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan menulis dariku selain Al-Qur'an, dan siapa saja yang menulis selain Al-Qur'an hendaklah dihapus. Tapi setelah periode Al-Qur'an sudah mulai tertata rapi, wahyu sudah mulai hampir tuntas, dan orang-orang yang menulis sudah mulai banyak, dan kekhawatiran salah menulis juga sudah mulai hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya tulis semua yang kau ucapkan?" Rasulullah mengatakan, "Na'am, wa ma kharaja min fi illa al-haq," tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Sehingga banyak penulis ya yang sudah bisa menulis, di antaranya adalah Zaid ibn Thabit, di antaranya adalah Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya termasuk Amr bin As, ya Abdullah bin Amr bin As. Ini semua penulis-penulis sahabat. Walaupun begitu, mereka masih banyak lebih banyak mengandalkan hafalan daripada tulisan. Kenapa? Alasannya satu, karena memang mereka budaya lingkungannya menghafal. Kemudian yang kedua, hafalan itu lebih enak buat mereka daripada tulis-menulis. Sementara orang itu memilih sesuatu yang praktis. Yang ketiga, penjagaan hafalan itu sudah menjadi budaya lingkungan mereka. Apa yang membudaya itu pasti akan mendominan daripada yang tidak. Dari sinilah hadirin sekalian, mereka akhirnya disebut dengan ummi. Tidak kenal baca, tidak kenal tulis, tapi hafalannya masya Allah. Ada di antara mereka sanggup hafal ribuan syair, ribuan nasab dari berbagai macam cabangnya. Seperti Ibunda Aisyah, sampai dikatakan ahli pendelusuran nasab karena hafalan mereka. Si fulan ini dari ini sampai diusut-usut Nabi Ibrahim, diusut-usut sampai Nabi Ismail, dan seterusnya. Inilah makanya kenapa orang Arab itu bangga dengan nasab. Kalau kita, kenapa jarang enggak bangga nasab? Jarang sekali, karena diusut-usut paling ken arok. Lu ngopo bangga diusut-usut, ya tunggu lametung sampean. Diusut-usut Jaya Katuang. Nah, sampai ini Jaya Katuang kayaknya. Iya. Nah, oleh karena itu kalau kita itu enggak mau baca, enggak mau tulis, enggak ngapal juga, super mi, super umi. Makanya antum sekarang kalau enggak kuat hafalannya, kuatin antum sekarang apa? Tulisannya, bacaannya. Bahkan tidak ada hari tanpa baca, tidak ada hari tanpa tulis, menulis. Apalagi sedang dalam kondisi ta'lim. Sungguh aneh ada orang ta'lim gak nyatet. Aneh aja. Kalau antum gak tulis menulis di luar ta'lim, itu masih wajar. Kalau sekarang antum di luar kajian tidak membaca, masih wajar. Di sini pak, subhanallah, di pandangan ketek aja aneh. Aneh. Ya Allah, ini kok ada orang ta'lim gak bawa catatan ya. Itu aneh. Itu ketek yang nyunah. Masya Allah. Aduh, antum makanya baca. Sehingga saya itu kenapa selalu berusaha ya bedah buku. Kita itu selalu berusaha ada panduan, karena minimal nanti ada budaya membaca. Pertama kali ayat Iqra lo mas. Iqra itu bisa kalimat, Iqra itu bisa makna, maksudnya ini apa namanya tafsirannya. Ya. Yeah? Nah, kebiasaan itu, budaya itu terus sampai akhirnya melebih tajam tulis menulis pada era zaman ini tabi'in. Apalagi setelah muncul berbagai macam hadis-hadis palsu yang diada-ada oleh ahli bid'ah. Makanya pernah Harun Ar-Rasyid lapor kepada Abdullah ibn Mubarak, "Wahai Imam, saya pernah ketemu salah satu ahli bid'ah yang taubat." Katanya dia zaman dia ketika menjadi ahli bid'ah menyebar 14 atau 15 ribu hadis. Apa katanya Abdullah ibn Mubarak? "Ta'ishu lahal jahabidah," akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis yang mampu untuk memilah dan memilihnya. Makanya sebagian mereka mengatakan kepahaman ulama ahli hadis di dalam membedakan hadis sahih dengan hadis palsu lebih daripada ahli keuangan membedakan mata uang yang asli sama palsu. Jadi jangan curiga antum sama ulama-ulama ahli hadis, jangan-jangan hadis yang dikatakan sahih ini ternyata dhaif. Jangan-jangan ada hadis yang kelewat. Antum jangan sekarang ini, jangan-jangan terus belajar yang benar. Ya? Ulama ribuan ini puluhan tahun mempelajari hadis ini sahih ini dhaif, antum ilmunya cuma jangan-jangan. Ya Allah. Ulama puluhan tahun menyeleksi, antum dengan enaknya satu menit menyeleksi, jangan-jangan. Ya Allah. Ya. Makanya diri salian yang dirahmati oleh Allah, subhanallah ya. Di antara mereka mampu membukukan hadis ini, apa namanya, menghafal berbagai macam hadis, menulisnya. Ini merupakan perhatian yang tinggi. Ya sekarang antum lihat mas, sepintas saja. Orang buta itu kalau ngelihat uang, gini aja, oh, 10 ribu, 100, 50, tahu. Antum jangan bohongin. Ini ulama ahli hadis lebih paham, lebih ngerti. Bedanya sekarang, uang 5 ribu, 10 ribu, 50 ribu daripada ahli mata uang. Makanya di sini ada yang salian, antum bisa lihat. Di dalam halaman 39, bagaimana kiprah para tabi'in di dalam menyelusuri hadis Rasulullah. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibn Sirin, dulu kami tidak pernah menanyakan tentang sanad-sanad hadis. Setelah muncul ahli bid'ah, makanya kami katakan, sammulana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kalian. Kalau kami temukan dari kalangan ahli sunnah, maka hadisnya kita terima. Kalau kita temukan hadisnya dari ahli, sanadnya dari ahli bid'ah, maka kita tolak. Dan katanya Abu Hatim, antum lihat di halaman 39 paling bawah, para kesatria ilmu hadis telah menjaga agama kaum muslimin. Mereka memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus, berkelana menyusuri gurun pasir. Masya Allah Pak. Antum lihat bagaimana di sini beberapa pernyataan mereka, halaman 38. Dari Abu Kilabah berkata, aku pernah tinggal selama 3 hari di Medina dan tidak ada keperluan kecuali hanya ingin mendengar satu hadis dari seseorang. Coba 3 hari 3 malam. Antum tablik di sini 3 jam aja. Itu pantat kayak panasnya, masya Allah. Udah. Ini 3 hari 3 malam. Itu pun antum sekali tablik dalam 3 jam mendapatkan puluhan hadis, ini satu hadis. Masya Allah. Imam Khatib Al-Baghdadi berkata, menukil dari Muslim bin Yasar, bahwa ada seorang laki-laki Ansor naik kendaraan dari Madinah menuju ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir, hingga bertemu lalu bertanya kepadanya, benarkah kamu mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman fid dunya satarahullahu yawmal qiyamah, Allah akan menutupnya di hari kiamat. Langsung Pak, setelah mendengar dia pulang. Ya? Yeah? Enggak minta oleh-oleh jagung manis, sekresek, enggak. Enggak minta sekarang oleh-oleh kurma Mesir, enggak. Langsung dia pulang. Karena memang thalabul ilm. Maka Uqbah berkata, benar. Maka orang tersebut bertakbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kemudian langsung balik pulang. Allahu Akbar. Ini apa namanya, generasi mulia yang dikejar kemuliaan. Coba sekarang hadirin sekalian, ada enggak orang yang berkelana sampai Mesir untuk cari hadis? Jarang. Tapi berkelana untuk cari dolar, mungkin nyampe Mesir. Sekarang berkelana untuk cari dolar sampai Saudi mungkin, tetapi untuk ilmu rendah. Imam Ahmad ditanya, apakah mencari ilmu hanya cukup mengambil dari seorang ulama yang ilmunya cukup luas, ataukah pergi kepada beberapa ulama? Beliau menjawab, pergi berkelana untuk menimba ilmu dari beberapa ulama yang ada di beberapa daerah lebih baik daripada hanya mengambil dari seorang ulama saja, walaupun ilmunya sangat banyak. Makanya ikhwan, Imam Al-Baihaqi itu ya agak sedikit beberapa catatan dari ini karena beliau tidak keluar, mencukupkan di daerahnya saja. Ya. Imam Yahya bin Ma'in, dia menjelaskan 4 orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan. Katanya beliau, Yahya bin Ma'in, 4 orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan, penjaga lorong jalan, memanggil hakim, putra ahli hadis, dan orang yang menulis hadis dari negerinya dan tidak mau mengembara untuk mencari hadis. Tuh. Jadi Yahya bin Ma'in mencibirkan. Jadi orang-orang yang hanya mengandalkan hadis dari daerahnya, tidak untuk berkelana. Ya. Dilanjut ucapan Abu Hatim, menapaki lembah dan bukit. Coba bayangkan Pak, mereka dulu banyaknya jalan kaki. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi sama anaknya Abdurrahman Al-Hatim pernah berjalan hampir 1000 kilo untuk mencari ilmu. Abu Mikhlat Al-Andalusi dari Andalusia berjalan kaki menyusuri kota dan daerah sampai akhirnya ke Syam. Coba berapa kilo? Berjalan kaki. Ibnu Mandah hampir 40 tahun keluar untuk mengembara mencari ilmu, tidak pernah pulang, dan pulang-pulang membawa 70 ekor unta penuh dengan dolar, apa buku? Buku, kitab. Oh, kalau pulang ke Jawa Timur kayaknya diomongin orang. Oh, ngapain itu orang? Memang mau makan buku apa? Kertas apa? Anak istrinya mau dimakanin kertas apa? Beda sekarang pulang bawa dolar, setrek, bawa duit. Wah, pulang sekarang bawa syukur Rolls Royce, kalau enggak Alphard, kalau enggak adiknya Alphard yaitu Luxio. Itu tapi udah diusir dari rumah tangganya dia. Rela menjauhi berbagai macam kesenangan dunia, ya Allah. Sampai pernah Abdurrahman Hatim itu ngadu sama bapaknya, Pak, kita capek jalan. Apakah sekarang langsung diberi sirakan? Iya saya enggak. Langsung tangan kanan kirinya suruh megang batu berjalan. Ya, disuruh jalan, ayo jalan. Cengeng banget. Masya Allah, itu Pak. Ya jarang mereka sekarang ini menikmati kasur empuk, menikmati makanan-makanan yang ini lezat. Dalam rangka untuk mengejar hadis Rasulullah. Coba bayangkan Imam An-Nawawi makan satu hari cuma sekali, itu pun roti kering supaya bisa halus masuk ke dalam apa namanya perut, dicelupin ke air. Ada yang seperti itu. Taklim satu hari 14 kali, mengajar dan belajar 14 kali. Makanya dia sampai tidak menikah. Ketika ditanya, wahai Abu Zakaria, kenapa kamu gak menikah? Perempuan mana yang mau sama saya? Makan cuma roti sekali, tok. Hah? Mana ada? Tanyain sebelah tuh. Gak ada duit sehari aja. Mujair, keluar. Itu. Makanya ada ciri khas perempuan yang tidak banyak di laki-laki. Perempuan itu rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa, dan laki-laki rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Paham gak antum? Omongan yang tinggi banget. Itu arahunna lam yuhibbna man qalla maluhu. Aku lihat, kata sang penyair, mereka itu enggak banyak yang suka sama laki-laki yang enggak berduit. Arahunna lam yuhibbna man qalla maluhu. Ya, itu. Kita lanjut. Tidak betah tinggal di rumah dan tidak ingin terus bersantai di daerah. Malu jadi pendekar kampung. petentang-petenteng cuman di Sidoarjo. Keluar ke Mekah Medina baru nanti rasanya menjadi orang merantau. Ternyata bukan saya sekarang yang pendekar, masih ada di atas saya. Ternyata di sana banyak yang hafal hadis daripada saya hafal Al-Quran. Makanya di antaranya faedah merantau seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, taghrab 'anil awtani fi talabil ula fasafir fa fil asfari khamsu fawaida. Di mana nih ya? Di sini. Jadi berkelanalah dan kalian safarlah, karena di safar itu ada 5 faedah. Di antaranya adalah ilmun wa adabun wa suhbatu majidin, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan berbagai macam kelebihan ya dari safar kita ya. Ini faedah di dalam mencari ilmu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ucapan Abu Hatim.